أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa udah gak kenal, apa udah gak asing lagi ya, dengan Isa dan Hasan. Alhamdulillah, selama bulan puasa kemarin beliau sempat menghiasi layar kaca chatting YM dan sudah membuat jutaan pemirsa di tanah air ini menangis haru. Bagaimana seorang Isa bisa mengajarkan kita yang sehat, ternyata kita gak ada apa-apanya. Di tengah lumpuhnya beliau, beliau menghafal Quran dan selesai dalam waktu 9 bulan. Hasan juga Masya Allah. Isa saudara bukan, adik bukan, kakak bukan, ponakan bukan, tapi mau nemenin ke kamar mandi, mau megangin, mau kemudian nurunin, mau ngegendong, mau kemudian nemeninlah subhanallah. Sehingga Allah berikan keberkahan buat beliau-beliau ini. Beliau kemudian diberangkatkan umroh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan saya jual, saya bayar tuh buat biaya umrohnya beliau nih. Beliau berdua dengan bibi ya. Bibi. Dengan bibi satu bertiga. Jadi alhamdulillah udah laku tuh saya bayarnya. Dibayar 65 juta. Subhanallah, padahal saya bayar itu harganya setengahnya lah ya. Mungkin kalau dijual sekarang enggak laku setengahnya pula, tapi karena niatnya karena Allah dibeli 65 juta. Subhanallahnya Nisa. Mas ini subhanallahnya motornya dipulangin lagi ke saya. Subhanallah. Jadi katanya saya ini ibu-ibu dan nenek-nenek udah tua, jadi saya enggak perlu motor ustaz. Jadi motornya saya beli, saya pulangin lagi ke ustaz. Duitnya saya transfer, langsung ditransfer 65 juta. Buat berangkat beliau bertiga. Ya. Denny kemana ya? Ada yang tahu, ada yang lihat Denny? Tahu. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Wah, Hasan. Hasan. Sehat, Hasan. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Muhammad Isa. Ya. Apa kabar Isa? Sehat, sehat. Sehat. Luar biasa sehat. Alhamdulillah. Datangan lagi Ustaz ya. Ustaz sehat, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Rada-rada aja. Rada-rada apa tuh? Rada-rada ada flu. Flu. Dan yang paling Den ingat dari Isa apa? Isa berkesan banget episode waktu Isa karena waktu itu Isa bisa hafal Quran hanya dalam waktu 9 bulan. Terus ada hajat yang ingin Isa lakukan, akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana segera. Nah, hari ini kita menghadirkan Isa untuk cerita tentang prosesnya itu loh. Proses ngapal Qurannya. Nah, dimana dia bersepi-sepi dengan Allah kan. Saya terlalu terngiang-ngiang dan ingin kembali mendengar dari Isa. Pas Ustaz sama tema kita, romantisme dengan Allah. Masya Allah. Gimana Sa? Waktu itu 9 bulan tapi Isa bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz. Bismillah. Waktu itu pertama ada perubahan yang signifikan waktu mulai awal Syawal atau setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Pas Syawal itu, bulan Syawal, Isa menekadkan diri, mengazamkan diri untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Asalnya kan kalau sebelum Ramadan itu setoran hafalan cuman sehalaman per hari, sehalaman per hari. Terus Qiyamul Lail juga kadang-kadang ada bolongnya, Terus kadang-kadang pas injury time 15 menit sebelum adzan subuh gitu. Nah, dari bagus situ bagus lu. Ada yang kayak mulai 2 jam setelah subuh. Kalian subuh. Gitu. Nah, dari situ wah, Isa harus tekad ya. Iya, harus nyari jalan keluar nih untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Selama digembleng di bulan Ramadan, selama kita di karantina di bulan Ramadan, harus ada bekasnya setelah Ramadan itu. Siapa yang karantina? Ya Ramadan lah. Oh, ada Allah yang mengkarantina kita di bulan Ramadan. Maka di mana kita sebelumnya merupakan ulat yang membuat orang yang melihat geli, bahkan orang yang memegangnya gatal-gatal, maka kita harus bermetamorfosis menjadi sebuah kepompong. Ya, di bulan Ramadan itu kita menjadi sebuah kepompong. Dan setelah Ramadan, bulan Syawal dan setelah-setelahnya, maka kita harus menjadi kupu-kupu yang indah, yang enak dipandang mata oleh orang lain, yang asalnya kita dilihat saja geli, apalagi kalau dipegang membuat mereka gatal, maka kita harus menjadi kupu-kupu setelah Ramadan itu, menjadi membuat orang mata orang itu senang. Ya, senang gitu. Nah. Jadi tuh, udah jadi kupu-kupu yang indah. Amin. Kemana terbangnya kupu-kupu itu? Kita lanjutin ntar. Tetap di chatting dengan YM. Terima kasih masih bareng kita di chatting dengan YM. Tetap sama Allah kita harus romantis juga ya, Ustaz ya. Iya. Karena memang kita ini kan dikangenin oleh Allah ya. Kita ditungguin oleh Allah di tempat yang ramai. Kita enggak datang. Di mana tuh? Di masjid. Di masjid. Allah samperin kita di tempat yang sepi, kita pun enggak datang juga. Di mana tuh? Di kamar. Kita tidur. Subhanallah. Karena kelezatan hidup ya. Kadang-kadang kita tuh jadi tidak bisa menikmati lezat yang lebih lezat daripada apapun, yakni sholat malam itu. Kadang-kadang saya juga nggak bisa tuh menikmati sholat malam ketika dulu rumah masih bocor gitu. Asik tuh, lagi gelar sejadah. Terus air mata berlinang gitu, tapi bukan karena air mata, karena bocor dari atas. Tetesan. Terus romantisme salawat saya pernah. Jadi begitu bocor, istri saya megangin bak sama saya gitu. Jadi ini bocor kan tuh. Tes. Ini baknya di sini, Den. Saya jadi bak. Nah, ini nih baknya. Jadi tes kan? Heeh. Terus istri saya sama saya megangin sini. Terus kita berdoa gitu, megangin bak. Iya. Bak yang gede tuh, yang merah, yang buat nyuci. Yang buat nyuci tuh. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan kau kasih saya rumah yang kagak pakai bocor. Akhirnya bak itu jadi rumah. Akhirnya banjir kemana-mana. Dan saya bilang sama istri saya waktu itu, ini istri saya lagi ngeliat nih di rumah. Saya bilang sama mertua saya waktu itu, serumah sama mertua. Saya bilang, kalau ini bak penuh, jangan digeser. Biar Allah tahu bahwa kita perlu bener-bener rumah. Jadi kalau bocor pemirsa, jangan dibetulin. Komplain sama Allah aja. Sekalian. Benar. Sekalian banjir. Benar. Kalau bocor jangan benerin. Kalau rumahnya enggak bocor, bocorin, Bu. Nah, tentang romantisme sama Allah, Isa punya cerita enggak? Kalau Isa biasanya ngapain aja sih kalau lagi di masjid atau lagi mendekatkan diri sama Allah? Biasanya kalau misalkan di masjid, pas bangun sekitar jam 3 atau setengah 3, bangun langsung qiyamul lail. Sampai sekitar jam 4 langsung ngafalin Quran sampai salat subuh. Setelah salat subuh ngafalin lagi sampai jam 6 langsung salat syuruk 2 rakaat. Kalau ngantuk tidur bentar sekitar 10 menit atau sampai 15 menit, minta dibangunin ke teman kalau misalkan takutnya kelewatan gitu, takutnya kelebihan misalkan. Terus beres itu tilawah lagi. Setelah tilawah hafalin lagi, setelah hafalin sholat duha, ngegabungin yang tadi yang dihafal Di dalam sholat duha. Nah, di dalam sholat duha. Terus beres, kalau beres sholat duha biasanya ke air dulu, entah di biasanya nge-SMS gendong. Ya, Hasan. Hasan. Hasan sama Hasan. Biasanya ke teman-teman yang lain juga gitu. Hasan nemenin tuh selama itikaf di masjid 9 bulan tuh nemenin. Ya, kadang nemenin kan banyak ya, bukan cuma saya yang nemenin. Jadi yang lain juga sama sebenarnya, bukan saya saja gitu yang nemenin tuh. Oh, misalnya mau pindah atau mau kemana, SMS ke Hasan. Ya, makanya itu yang nemenin itu teh Quran dan HP biasanya yang suka di pinggir saya tuh gitu. Iya. Jadi takut sewaktu-waktu saya butuh pasti nge-SMS gitu. Hasan, jemput aku dong. Oke, sayang. Datang Hasan. Gitu ya. Hasan Fadila nemenin Isa apa tuh? Dari Aisyah tuh belajar kesabaran, jadi jadi hati ini jadi terpanggil untuk selalu sabar. Banyak sekali yang bisa diambil dari Aisyah ini. Kalau melihat Aisyah tuh, wah luar biasa gitu kesabarannya. Tapi ikut ngapal juga jadinya, enggak? Ikut. Ikut ngapal? Ya. Sekarang udah berapa? Alhamdulillah baru 8.5 juz. Wow, nemenin yang ngapal, jadi ngapal 8 juz. Di pesantren saya, Sa, di pesantren ibu dan bapak semua Darul Quran, ini lagi ada seorang profesional muda, wanita karir, sekarang posisinya salah satu manajer di dunia seluler. Gajinya tuh sudah menembus angka kira-kira 50-80 gitu. Tapi dia cuti ngapal Quran. Karena cuti panjang tidak bisa dikasih, dia mundur buat ngapal Quran. Ini sekarang lagi ada seorang perempuan, seorang ibu, wanita karir. Dia rela loh meninggalkan apa dunia karir di dunia seluler gitu. Terus dengan meyakinkan beliau bilang bahwa harga menghafal Quran itu, harga dekat dengan Quran itu jauh di atas harga apa yang saya dapat dari pekerjaan saya. Itulah pilihan orang-orang yang mungkin jauh lebih hebat daripada kita gitu. Kita masih menyisakan waktu, bukan kita yang menyisakan waktu buat kerja misalkan, tapi kalau buat Allah itulah yang sisa. Kita udah kelar nih kerja jam 5, baru dari kita salat, ya gak? Nah itu sisa. Sisa, Allah tuh sisa gitu. Harusnya gak begitu kan, buat Allah tuh yang paling hebat, yang paling lagi seger-segernya duha gitu. Lagi siang-siangnya banyak pelanggan, kita zuhur ke masjid. Kenapa kamu sholat nih jam 5:30? Aduh, dari tadi kerjaan banyak. Isa nih inspirasi. Masuk buat kita ya, Den. Iya. Betapa dia meninggalkan kemudian dunianya untuk kemudian masuk masjid. Dan saya pun menyaksikan, Den. Karena kalau saya ke pesantren ya, saya menyaksikan anak-anak hebat ya. Saya kalau datang ke pesantren, kadang-kadang kan jam 2:30 saya ngontrol ya. Itu ada anak-anak tuh, Sa, tidur. Tidur, Qurannya begini nih. Quran terbuka gitu, tidur. Saya datang nih, gitu saya datang, saya bangunin. Bangun, bangun. Ini lagi nih. Ustaz. Benar tuh, membahagiakan betul. Saya kalau udah begitu ya nggak bangunin, saya lempengin aja kakinya. Saya lempengin kakinya, Den. Ya, kemudian dia tidur, saya pijitin kakinya. Kaget tuh dia, langsung dia ngibrit lari. Astagfirullah Ustaz, maaf Ustaz, maaf, subhanallah, subhanallah. Ada juga santri yang begini, yang kanan Ustaz. Lo banyak yang begitu. Ya namanya di pesantren ya, kita jadi ayah gitu, subhanallah. Nah Ustaz, kita juga ada tamu kita nih. Siapa yang tuh? Berikutnya dia senang berromantis dengan Allah juga. Kita undang, ini dia Bapak Kasrat. Serah terima. Saya terima baknya Bapak Ustaz. Silakan. Saya duduk, Kang Deni. Iya, silakan, Pak. Apa kabar, Pak Kasran? Alhamdulillah. Ya. Asli mana sih, Pak Kasran? Asli Kebumen. Kebumen. Kebumen. Ada yang dari Kebumen? Ada, Bu. Oh, sedulur. Sedulure dewek. Kalau yang nggak tahu, Kebumen itu salah satu wilayah di California. Nah. Okay. Ujung selatan. Ujung selatan. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Bapak Kasran, tapi nanti. Wis kah? Duha, duha, duha. Cocot aja pahal. Salam. Waalaikumsalam. Bentar. Enak banget lagi. Baik banget Pak Rusdi. Allahu Akbar. Ini kalau lagi gak makan dah. Makan apaan bukan? Ya, ayo kotak. Kagak bagi gua, Kal. Ini tidur. Ya bangunin. Tadi sholat duha gue bangunin. Iya, sholat duha kan gue ngantuk. Bagi berapa biji? Satu. Tuh, yang bagi? Harus di. Ya bilang ada dua kan ada gue. Kal, gue kan temen lo, gak perlu doang sih yang makan. Makanya kalau dibangunin sholat duha, bangun. Biar rezeki lu gak dipatok orang. Ya, elah Kal. Gue bayar sama lu. Nyeh, Bil. Apaan buat gue? Gue kenyang. Ya udah kenyang, udah habis. Rezeki lu, Pri. Gue suruh makan kardus. Tidur lagi mendingan. Oke, di samping saya ada Wong Kebumen. Bapak Kasra. Iya, iya. Awalnya dulu mekanik ya? Bapak? Saya dulu mekanik alat berat. Mekanik alat forklift yang nantengin toolbox sendiri kesana sini. Gitu. Alhamdulillah sekarang jadi ya kecil-kecilan pengusaha gitu kan. Masya Allah. Itu karena selalu berromantisme dengan insya Allah itulah yang terutama itu apa. Jadi, sih yang dilakukan sama Pak Kasran waktu itu? Jadi usahanya sekarang apa? Forklift ya, rental forklift, servis forklift tau nggak Bu? Yang buat ngangkat itu Bu, kalau ke supermarket yang yang dimaksud kalau begini mas soang Bu. Sewaan atau? Sewaan, servis, kemudian kita agen tunggal di Indonesia untuk salah satu merek. Agen tunggal? Ya, dari Korea. Dulunya STM? STM, saya disangunin orang tua. Lu sama, Pak. Saya STM. Apa tuh? Masa STM, saya STM apa? STM. Saya sekolah teknik mengaji, Pak. Mengaji. Kita mengawali usaha, ya itulah karena keberuntungan sebenarnya. Karena keberuntungan bisa seperti ini. Banyak orang pinter di luar sana, tapi saya lebih beruntung. Ada banyak orang pintar di luar sana, tapi tidak banyak yang beruntung gitu ya? Betul, betul. Ya kuncinya insya Allah 5S itu, Tad. Apa tuh? 5S. 5S. S yang pertama syahadat. Syahadat. Kemudian sholat. Sholat. Ya sholat wajib pastilah ya. Gitu kan. Kemudian sholat duha, sholat tahajud. Bahkan di kantor saya, Tad, saya wajibkan, saya haruskan. Tiap pagi itu sholat duha bersama. Duha. Itu dia, kalau pemimpinnya sama ownernya, direksinya seperti Pak Kasra, muslim. Insya Allah. Kalau enggak diomelin malah, Pak. Dipotong uang makan. Dipotong uang makan, ya. Terus, jadi terus, S yang ketiga. S yang ketiga, sholawat. Sholawat, waduh. Yusuf minimum sholawat ya. 1000 kali sehari. Minimum 1000 kali. Insya Allah. Yang keempat. Yang keempat. Presiden Muhammad. S yang keempat. Sodakoh. Sodakoh. Sip. Jadi, minimum tiap hari kita harus sodakoh. Tiap tapi hari. Bukan senyum Bu. Kalau senyum ntar kita senyum sodakoh lagi tiap hari. Ntar dibalas senyum juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian S yang terakhir, syukur. Syukur. Itulah kunci sukses. Satu apa Ibu? Syahadat. Dua. Salah. Tiga. Salawat. Empat. Sodakoh. Lima. Syukur. Kalau waktu awal memulai bisnis itu gimana Pak? Kata orang saya bisnis by accident, karena kecelakaan gitu. Karena musibah, artinya nganggur. Karena saat itu tahun 97 kan Krismon. Perusahaan yang saya tumpangin goncang. Tapi karena saya punya skill, punya ilmu, walaupun nganggur punya toolbox aja satu alat kunci tahu Kang Deni kunci tahu kunci Inggris. Saya ingat betul yang memotivasi saya untuk mengawalin bisnis ini ya karena saya punya kemampuan itu. Kemudian ada salah satu customer gitu kan Saya nggak punya perusahaan, Pak. Udah namanya perusahaan, mau namanya Paijo kek, gitu. Jadi Kasran kek, nggak apa-apa. Yang penting yang ngerjain Pak Kasran, gitu. Nah, itulah yang memotivasi saya mengawalin usaha. Sekarang penjualannya berapa forklift? Forklift, insya Allah, ya kurang lebih 5 unit. Per bulan? Harga forklift kurang lebih 300-an, ada yang 1 miliaran juga. Masya Allah, mahal ya? Mahal, Pak. Rentalnya juga mahal, forklift Pak, sama mobil. Mahalan pokoknya sama mobil? Iya. Ya kita yang dirental ada 150-an unit. Saya kebetulan kemarin beli 3 ya forklift itu. Subhanallah. Dimainin sama si Kun, sama si Afi. Mainannya forklift. Mainannya bapaknya robot. Bagus itu. Itu tipsnya puasa yang dari kecil tuh gimana ceritanya tuh? Biar kita kan punya anak ya, disuruhin puasa susah banget ya. Kita pengen tahu nih saat resepnya. Saat itu memang saya punya guru, ya guru SD gitu ya, yang memotivasi saya. Bahkan guru SD itu sudah tua, ungkuk-ungkuk gitu. Tapi alhamdulillah sering ke Jakarta itu, main ke Bekasi ke tempat saya. Masih ingat hidup sekarang? Gitu. Masih hidup, Allah, alhamdulillah. Allah. Ketika mau haji, saya mau haji gitu, beliau datang gitu. Dia yang ngajarin bagaimana sholat tahajud, bagaimana sholat duha, surat apa yang dibaca itu. Bagaimana puasa Senin Kemis itu. Gitu. Kalau kamu pingin sukses, pingin berhasil gitu, ya kamu sholat, kamu puasa Senin Kemis. Nah, di samping kami orang susah sudah dulu. Jadi orang susah, kadang pulang sekolah itu nasi kan digantung, Bu, yang orang Kebumen. Nasinya digantung di atas. Nasi itu ya, nasi apa namanya? Bukan, naruh nasinya kalau sekarang kan. Oh, kalau sekarang meja. Ada rice cooker. Iya. Kalau dulu namanya cepon. Cepon digantung di atas. Oh. Iya, betul. Nah, gitu. Kalau mau pulang sekolah gitu mau makan nengok dulu. Lauknya kan biasa ditaruh di atasnya. Enggak ada lauknya, ya udah puasa aja. Daripada cuman enggak makan biasa, puasa sekalian. Puasa sekalian. Ya. Usia berapa sekarang? Usia 46 sekarang. Masih muda ya, gagah ya. Alhamdulillah. Usia mantep ya. Alhamdulillah. Usianya 46 tapi enggak kelihatan kayak 45 setengah ya. Beda dikit ya. Jadi memang terbiasa karena prihatin karena memang ya kurang mampu. Bahkan saya mengawalin usaha, Tat. Itu saya baru punya anak buah 2. Ketika itu kerja di yang bongkar mesin biasa. Saya bongkar mesin apa aja bisa, Tat. Tidak bongkarnya aja, ngerakitnya juga bisa gitu. Nah, saat itu duit di kantong cuman pas-pasan gitu. Biasa jam istirahat gitu kan waktunya makan. Saya sebelum itu keluar dulu. Padahal keluar cuman wudu. Sholat gitu, dibasahin bibirnya. Udah gantian deh kamu makan, saya udah makan. Karena uangnya pas-pasan. Padahal yang belum makan. Anak buah makan, saya gak makan. Itu pernah. Itu yang cerita saya dulu ibu nganterin wudu. Ya itu, ya di kampung kan, mohon maaf ya, WC kan belum ada. Kalau buang air di kebun lah. Di kebun, jadi ibu nganterin pakai sentir gitu kan. Duduk, kemudian nganterin wudu, kemudian sholat. Ditungguin di belakangnya, ibu almarhum. Sudah almarhum itu. Saya juga ngalamin tuh, Den. Buang air besar di kebon. Di Tangerang saya ngalamin tahun 98-99 tuh. Waktu saya nikah sama istri kan gak punya WC ya. Gak punya WC, kita buang airnya di itu, di jamban, di kebon. Itu kalau yang buang air di situ laki-laki, ikan pada kabur. Kenapa ya, Pak Ustadz? Bawa pentungan, kabur. Oke. Tadi kita udah dengar suka duka dari Bapak Kasran. Isa juga punya suka duka yang berhubungan dengan kedekatannya dengan Allah. Nanti ya. Alhamdulillah. Nah, Isa juga ternyata katanya pernah membelikan sepeda untuk temannya. Okay. Oh, bisa ya? Bisa. Padahal di masjid ya. Oh, bisa punya duit ya. Gimana tuh, Sa? Waktu beli sepeda walaupun bekas ya. Tapi ngelihat teman-teman kan suka pergi ke pasar kalau terus pergi kemana gitu ya. Suka kan nggak ada kendaraan. Nah, ada satu sepeda cuman punya temen tuh mau dibawa pulang sama temen itu. Kebetulan waktu itu ada yang ngejual sepeda. Sama Isa belilah, dibeli sepeda itu. Ada temen yang nanya, Isa buat apa beli sepeda, kan nggak bisa naik sepeda. Isa juga pengen ketawa sih, ya nggak apa-apa kan bisa dipakai sama kalian gitu. Jadi itu berapa itu duit dulu beli? Cuman murah sih. Cuman 100 ribu ya, memang ya. 100 ribu? Alhamdulillah ada. Ada rodanya? Ada rodanya. Ustaz namanya sepeda. Semuanya lengkap. Kepeceng. Ibu. Ya insya Allah lah. Subhanallah. Kalau misalkan kita mendekatkan diri dengan Allah, terus mau merenungkan ayat-ayatnya yang positif, maka membantu kita menjadi jiwa kita menjadi stabil, tenang, tetap semangat menjalani hidup, tidak mudah menyerah, karena berpikir positif memampukan diri kita untuk melihat titik terang dari keadaan yang suram. Isa nih ngomongnya ke orang kuliahan ya. Pintar. Pak Kasran. Ya. Pak Kasran sudah merasakan efek ya. Iya, iya. Ternyata hidup tuh ngalir. Betul. Dan ngalirnya tuh ke tempat yang baik ketika kemudian mendekatkan diri pada Allah dan bla bla bla. Insyaallah. Ya. Bagaimana Pak Kasran men-share itu kepada pengusaha-pengusaha lain? Jadi kami punya kelompok namanya Saudagar Muslim. Komunitas Saudagar Muslim Nusantara. Jadi ada dari Bandung ya, termasuk Pak Haji Yus, Kang Heri dari Jakarta dan lain sebagainya dari Semarang. Kita belum termasuk nih. Iya belum. Kayaknya Saudagar nih. Kayaknya lain kali kita undang. Oh siap. Ada berapa kira-kira anggotanya? Anggota belum banyak, sekitar 20 sampai 30. Oh oke. Okay. Bandung tuh ya? Iya, Bandung, Bekasi, Jakarta. Oh Bandung, Bekasi, Jakarta. Udah semua itu. Iya, iya. Nah itu kegiatannya apa aja? Kegiatannya ya terkadang kita mendatangin sebuah pesantren, kemudian di situ bertemu dengan anak-anak yatim, makan bareng dengan anak yatim. Nah, disitulah saya mulai merasakan kebahagiaan. Bahkan saya disitulah saya mulai merasakan apa arti sholat yang sesungguhnya. Maksudnya? Arti sholat yang sesungguhnya, sholat begini aja kan. Yeah. Tapi ketika kita bisa membantu orang lain, bermanfaat buat orang lain, disitulah kita sholat, kita ingat gitu. Allahu Akbar gitu. Ingat ada anak yatim di sana yang perlu dibantu gitu. Jadi ya itu tadi es yang kelima itu saya buktikan dengan rasa syukur saya dengan mobil yang saya punya. Boro-boro dulu punya mobil tadi. Sepeda buntut aja. Rantainya copot mulu buat sekolah. Tadi 100 ribu kilo. Nih, yang 100 ribu ini gak pakai rantai loh. Ada. Iya, dulu sekolah. Sekarang disyukuri mobil itu buat ngangkut anak-anak yatim. Insyaallah. Saya betul ya. Saya enggak sedang memuji diri saya sendiri, enggak. Tapi ketika Isa datang gitu ya, saya sampaikan ke istri saya, "Ayo semangat, semangat." Saya sampaikan ke anak-anak saya, "Ayo semangat. Kita harus lebih baik daripada Isa." Gitu. Memang ketika memang ada yang gak kelawan kan dari beliau nih ya. Ya ini itikaf di masjid nih selama berbulan-bulan. Karena kita Masya Allah punya kesibukan ya. Ada salah satu teman saya dan nanti Insya Allah juga akan hadir di sini memberi inspirasi buat Indonesia. Salah satu kawan saya dia ngapal Qur'annya di atas bis. Karena dia kuliah, dia tidak mau tidur. Nah di atas bis pergi dan pulang itulah dia ngapal Qur'an. Dan subhanallah 2 tahun dia kuliah, 2 tahun itu hafal Quran. Jadi selama dalam perjalanan gitu. Iya, jadi itikafnya dia atas bis. Ada lagi yang itikaf di mie ayam. Ada tukang-tukang mie ayam, ada salah satu tukang mie ayam hafal Quran. Gara-gara dia ngopenin Quran itu. Asal ada yang beli, dia enggak layanin karena dia enggak denger. Alhamdulillah, bangkrut itu. Tapi Masya Allah sekarang jadi juragan properti. Jadi bos. Jadi kan gini ya, ada orang beli kan ya? Nih ente ngaji coba. Dia kan gitu. Alhamdulillah. Pas beli nih. Bang mie ayam. Alhamdulillah mesyaitan aja. Bang mie ayam. Waduh hamil ini. Oh yang ini mah budak ya. Mungkin sambil nunggu pelanggan datang. Iya tapi karena dia asik sekali dengan Quran, dia akhirnya nggak denger itu kan. Cuman gini bu ya, tidak semua orang berkenan duduk di sini. Ini gue persoalan juga. Banyak testimoni-testimoni yang hebat-hebat itu enggak semuanya mau duduk di sini. Mereka takut riya, enggak enak sama teman-temannya, enggak enak sama orang tuanya. Padahal ketika Pak Kasran ini membagi pada orang, Isa membagi pada orang, Insya Allah kan bukan karena riya kan, iya. Karena ingin membuat orang lain mengikuti kita. Kita masih punya satu segmen terakhir. Sambil ngingetin Den, doa. Kita nanti akan doa bareng-bareng. Sekarang kita kasih waktu, siapa tahu mau doain anaknya sambil dipangku, ya Pak Ustadz. Nah, ambil anaknya dipangku, abis ini kita balik lagi. Nih Pak Ustadz, inspiratif semuanya. Betul. Ya. Kita apresiasi ibu-ibu dulu nih. Ini ibu-ibu nih Hari ini rame betul. Rame luar biasa. Kalau bisa, kalau kita undang tiap hari bisa nggak, Bu? Oke. Sekarang kita mau kasih kesempatan. Kalau di sini jemaah yang di studio silakan kalau ada yang mau tanya. Ya silakan. Ya mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irma dari Majelis Taklim Hal Hidayah dari Geraha Mas Serpong Tangsel. Mau bertanya Pak Ustadz sama Isa. Pertanyaan gini Kak Isa, dari sekian banyak surat yang Kak Isa hafal, kan begitu banyak ya dari hafalan Al-Quran, surat yang paling bermakna buat Kak Isanya sendiri, paling bermakna ya. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Isa panggilan. Iya Kak Isa, silakan Kak Isa. Jadi ada surat yang bikin Isa apa takjub gitu ya, yaitu surat At-Taubah yang tentang masjid itu tadi. Oh, inna bukan makana ya. Makana ya. Maka. Yang makana lil musyrikina. Masyaallah. Ayya'muru masajidallah. Masyaallah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jadi Isa kenapa suka surat itu, karena memang melihat masjid-masjid itu kadang luas gitu, tapi isinya sedikit gitu. Kalaupun ada isinya, tapi kebanyakan isinya tuh udah pada tua gitu. Allah. Kakek-kakek padang yang isinya tuh. Jadi para pemuda tuh kemana gitu kadang. Kadang bertanya-tanya ya, gitu. Ya, ya, jadi itu jadi membuat jadi Isa bermakna buat Isa tuh pengen suatu saat nanti ngajak pemuda-pemuda, ngajak anak-anak kecil mungkin bisa mencintai masjid gitu. Bahwa masjid itu milik mereka, masjid itu milik orang muslim, orang mukmin gitu. Ustaz, untuk menjalin kedekatan sama Allah selain sholat, puasa, apalagi sih Ustaz yang bisa kita kerjain biar kita secara pribadi makin dekat sama Allah? Saya kira kalau sudah seperti Isa dan seperti Pak Kasran ya, tinggal masalah Maimunahnya saja. Maimunah. Tinggal masalah Maimunahnya saja. Saya nggak boleh nyebut Istiqomah. Oh. Karena Istiqomah itu istrinya Ustadz Jaya. Oh, Istiqomah maksudnya. Tinggal Istiqomahnya saja, tapi kan nggak boleh ngomong Istiqomah. Istri saya aja Maimunah. Jadi tinggal Maimunahnya saja. Canda, bercanda ya. Jadi tinggal istiqomahnya saja. Insya Allah. Ya, jadi kalau udah begini nih panteng-teng, karena yang sulit tuh memang menjaga itu memang sulit. Ya. Baik dan kelihatannya udah waktunya Pak Kasran. Ya, kita berdoa dulu. Insya Allah. Pemirsa kita berselawat 10 kali. Kita ada 40 kali niat untuk doa bareng sedunia. Ya bukan cuma Indonesia tapi berbagai negara yang mengikuti chatting IM lewat internet. Mudah-mudahan saat ini berdoa bareng biar dilihat oleh Allah dan para malaikatnya bahwa kita berdoa. Amin. Kita selawat dulu 10 kali. Habis selawat silahkan berdoa masing-masing. Saya akan mengaminkan dari sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Silakan pemirsa berdoa masing-masing, ibu juga, bapak, Toto dan semua tamu-tamu, kru-kru silakan berdoa. Ya Allah, saat ini semua sedang berdoa kepadamu. Doa-doa untuk dia, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk orang-orang tuanya, untuk kanan dan kirinya, untuk agama dan negaranya, untuk bangsanya, untuk segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk semua kesusahannya, hajatnya, kesulitannya, keperluan dunianya, keselamatan akhiratnya. Engkau kabulkan ya Allah doa ini. Sudah 3 episode berbilang kami berdoa kepadamu bersama ya. 4 episode, mudah-mudahan kau izinkan kami terus berdoa kepadamu ya Allah. Engkau izinkan terus kami munajat padamu ya Allah, meminta padamu ya Allah. Enggak penting ya Allah doa kami dikabulkan atau tidak, yang penting engkau izinkan kami meminta ya Allah. Tapi tidak mungkin juga engkau tidak mengabulkan tangan orang yang berdoa kepadamu, lisan yang bermunajat padamu. Mudah-mudahan kau kabulkan mereka yang merindukan anak, engkau kabulkan mereka yang merindukan suami istri, engkau kabulkan mereka yang merindukan kesehatannya pulih, engkau kabulkan mereka yang pengen bekerja, berusaha, yang pengen sekolah, pengen kuliah, engkau kabulkan mereka-mereka yang pengen punya anak soleh, soleha, hafiz, hafizah, engkau kabulkan mereka sedang berdagang dan bekerja, dan engkau hasilkan pekerjaan dan usahanya dengan berkah, luas, ridho. Engkau jadikan kami juga semua umat Islam yang tangguh, yang bersih, yang jujur, yang bisa jadi contoh bagi umat-umat yang lain. Engkau jadikan lo Indonesia ini Allah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jangan lewatkan kesempatan emas doa bersama kita semua. Jadi mudah-mudahan acara chatting IM tidak dilewatkan ya Den ya. Amin ya. Karena amin. Salah satu yang saya senang Pak Kasran, Isa, Hasan adalah kesempatan doa bareng. Doa bareng. Bayangin coba se-Indonesia, bagaimana cara ngumpulinnya coba? Dengan wasilah ANTV, mudah-mudahan ANTV terus maju, amin, terus jaya, amin. Menjadi TV nomor amin. Satu insya Allah di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Kasran, Isa, Hasan, Toto Alkit and Friend. Terima kasih buat semuanya. Saya Deni Cagur dan saya Yusuf Mansur. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yakinkan.